Hey, how are you? Lama kita tak bertemu. So, katakan padaku, bagaimana kehidupanmu? Hey, yeah. Sudah lama aku tak melihat wajahmu, tapi masih saja seperti dulu. Senang rasanya kau mendatangiku. Duduklah dahulu dan dengarkan aku. Hey, ku berbeda sejak kau meninggalkanku. Ku bergantung selalu hanya pada diriku. Walau dulu hati ini pernah kau sakiti, ku berbeda, aku okay. Hey, so what do you got to say? Hidupku so good. Apakah kau merasakannya? Is your life as good as... Ooh, oh, sorry baby, let's not go back. Yang terjadi lupakan sudah. Hey, yeah, oh, sakit hati ini waktu kita bersama. Tapi karena kamu ku tumbuh jadi wanita. Senang rasanya kau menghampiriku. Duduklah dahulu dan dengarkan aku. Ku berbeda sejak kau meninggalkanku. Ku bergantung selalu hanya pada diriku. Walau dulu hati ini pernah kau sakiti, ku berbeda, aku okay. Hey, so what do you got to say? Got to say.